Ya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang melanjutkan, ya, faslun la ba'sa bil jam'i mi baina suwarin fi rak'atin wahidah. Ya, apakah boleh yang menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat? Ya, beliau menjelaskan, ya, la ba'sa bil jam'i baina suwar. Tidak mengapa, ya, seseorang ketika, ya, berdiri membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat, dia menggabungkan, ya, beberapa surat. Menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat, yaitu tidaklah mengapa. Dia membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat ini, kemudian membaca surat yang lain. Ya, ini tidak mengapa, dibolehkan. Ya, faqad thabata fi sahihaini min hadith Abdullah bin Mas'udin qala, ya, kata beliau, ya, sungguh telah sahih dalam hadith sahihaini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim, bahkan muttafaqun alaih. Dan hadith yang muttafaqun alaih, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadith, bahwa itu, ya, ad-darajatul aliyah fi sihah, ya, derajat tertinggi dalam kesahihan hadith. Ya, derajat tertinggi dalam kesahihan hadith itu muttafaq alaihi asy-syaikhan, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari jalan satu sahabat. Ya, kemudian marwah man farada bihi al-Bukhari, kemudian yang sahih kedua yang diriwayatkan oleh Bukhari saja, kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, kemudian makana ala syartihima, yang keempat yang sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim tapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, kemudian yang sesuai syarat Bukhari, kemudian yang sesuai syarat Muslim, kemudian yang hadis tersebut sahih namun tidak ada di sahih Bukhari dan Muslim dan tidak sesuai syarat Bukhari dan Muslim, yaitu urutan derajat kesahihan hadis. Ya, dan ini hadis yang muttafaqun alaih, ya, derajat tertinggi dalam kesahihan. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud qala laqad araftu an-nazaira allati kana Rasulullah SAW yaqrinu bainahun, ya, sungguh, ya, aku mengetahui beberapa surat yang semisal yang biasa Rasulullah SAW yang mendekatkan bacaan surat tersebut, yakni menggabungkan surat yang satu dengan surat yang lain dalam satu rakaat. Ya, fadzakara 20 suratan minal mufassal kullu surataini fi rak'ah, kemudian beliau menyebutkan, ya, 20 surat dari al mufassal. Ya, al mufassal itu surat Qaf ke belakang, ya, surat Qaf hingga akhir Al-Qur'an hingga An-Nas, itu adalah Al-Mufassal. Beliau menyebutkan, ya, 20 surat yang setiap dua suratnya itu biasa digabungkan oleh Rasulullah SAW dalam satu rakaat. Ya, dalam satu rakaat. Ya, dan ini hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan juga ini yang dipegang oleh para ulama, yakni bolehnya melakukan hal tersebut, menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat. Ya, seperti hadis Nabi SAW dalam salat witir biasa membaca Al-Falaq, An-Nas. Ya, di sebagian ada kala yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dalam salat witir. Ya, dan di hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bolehnya hal tersebut. Namun sebagian ulama mutaqaddimin, ya, dari kalangan tabi'in memandang makruhnya hal tersebut. Ya, seperti yang dinukil dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dari Abu Aliyah, ya, dari Abu Bakar bin Abdurrahman ibn Harith, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, beliau mengatakan, ya, ihdha li kulli suratin hadzaha min ruku'i was sujud, ya, berikanlah setiap surat haknya dari ruku' dan sujud, yakni setiap surat hanya untuk satu ruku' dan satu sujud setiap rakaat. Ya, ini dinukil dari beberapa salafus saleh bahwa hal tersebut tidak disukai. Ya, namun yang lebih tepat, ya, bahwa hal tersebut disyariatkan. Ya, bolehnya hal tersebut bahkan dicontohkan sendiri oleh Nabi SAW. Ya, bahkan di salat malamnya Nabi SAW biasa membaca, dilakukan, beliau membaca surat-surat yang panjang, Al-Baqarah, ya, An-Nisa dan Ali Imran, seperti di hadis Abdullah bin Abbas. Ya, beliau menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat, dan hal tersebut yang sahih adalah tidak mengapa. Ya, dan ini, ya, dinukil dari para salafus saleh, ya, yang justru yang lebih banyak dinukil dari para salafus saleh bahwa hal tersebut, ya, baik untuk dilakukan. Waqad qaddamna an jama'atin min as-salafi qira'ata khatmatin fi rak'atin wahidah. Ya, sungguh, ya, telah lalu kita nukil dari para salafus saleh bahwasanya mereka membaca Al-Qur'an qira'ata khatmah, membaca Al-Qur'an sampai khatam, fi rakaatin wahidah, ya dalam satu rakaat. Ya masya Allah, ya demikianlah amalan para salafus saleh, mereka orang yang tidak pernah kenyang ya dengan membaca Al-Qur'an. Ya mereka banyak menghatamkan Al-Qur'an. Bahkan ada kalanya menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Ya sebagaimana ini sudah ya, disebutkan pada pembahasan yang telah lalu oleh Imam An-Nawawi, ya bahwasanya di antara yang biasa menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat Uthman bin Affan, ya Tamim Ad-Dari, ya Sa'id bin Jubair, ya, dan para ulama lainnya. Ya banyak di antara salafus saleh yang mereka menghatamkan Al-Qur'an dengan satu kali khatam. Ya, bahkan di ulama yang belakangan juga, yang lebih belakangan dari mereka, yakni Imam At-Tabari, ya ketika beliau ingin belajar ilmu hadis dan sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, ya dilarang oleh ayahnya, jangan kau pergi menuntut ilmu hadis hingga bisa membaca Al-Qur'an dengan satu rakaat satu kali khatam. Ya, satu rakaat satu kali khatam ketika itu umur beliau 8 tahun. Ya, 8 tahun ya dilarang oleh ayahnya untuk belajar ilmu hadis ya kecuali bisa menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Ya, dan beliau bisa membaca Al-Qur'an ya khatam dalam satu rakaat, kemudian mulailah beliau belajar ilmu hadis. Ya, demikianlah keadaan para salafus saleh ya dan ulama-ulama setelah mereka. Mereka begitu perhatian terhadap Al-Qur'an. Ya, amat sering menghatamkan Al-Qur'an ya yang sungguh sangat disayangkan sekali. Ya keadaan kita jauh dari mereka. Ya sehingga ya qadarullah ya bagaimana ya kurangnya berkahnya kehidupan kita dibandingkan kehidupan para salafus saleh terdahulu. Nasallahu salamahu wal afiyah. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang melanjutkan Fasalun ajma' al-muslimuna 'ala istihbabil jahri bil qira'ah في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقبها. Ya, tentang kapan saja kaum muslimin atau seseorang yang salat membaca dengan jahr, membaca bacaan Al-Qur'an dengan jahr. Bahkan Al-Imam An-Nawawi yang membuka pasal ini bahwa ini adalah ijma', ya telah terjadi ijma' dalam bab ini, yakni bahwa al-muslimun ajma'a al-muslimun, kaum muslimin ijma', kaum muslimin yang di sini yang dimaksud bukanlah kaum muslimin secara umum, ya seperti orang-orang awam misalnya atau orang yang tidak pernah menuntut ilmu agama sama sekali. Ya kenapa? Karena perkataan mereka tidaklah dianggap dalam ijma', ya karena orang-orang awam ya ada kalanya bahkan seringkali mereka menyelisihi sesuatu yang telah sahih dalam syariat Islam. Ya, tapi al-muslimun di sini maksudnya para ulama yang telah sampai derajat ijtihad, yang perkataan mereka itu dianggap dalam ijma', yang dianggap dalam ijma', yakni para ulama kaum muslimin telah ijma' disunnahkannya menjaharkan bacaan, yang menjaharkan bacaan Al-Quran, Al-Fatihah dan surat pendek pada solat-solat yang berikut ini. Fi solati subhi, yakni dua rakaat solat subuh. Wal jum'ati, dan pada solat jum'at. Wal idaini, pada solat Idul Fitri dan Idul Adha. Wal ulayani minal maghrib wal isya, ya dan dua rakaat awal, ya dua rakaat salat maghrib dan dua rakaat salat isya, ya itu dibaca dengan jahr. Adapun rakaat ketiga dan rakaat keempat maka itu dibaca dengan sir. Wa fi salati tarawih, ya dan dalam salat tarawih, ya salat qiyam Ramadan yang dilaksanakan dengan berjamaah, ya maka itu pun dibaca dengan jahr. Wal witri akibah, begitu pula solat witir. Ya, begitu pula solat witir, maka ini dibaca dengan jahr. Wa hadha mustahabbun lil imami wal munfaridi bima yanfaridu bihi minha. Ya, dan ini, ya ijma' disunnahkannya hal tersebut bagi imam. Ya, bagi imam yang membaca untuk makmumnya. Wal munfarid, ya dan orang yang solat sendirian. Orang yang salat sendirian dan membaca bacaan Al-Qur'an tersebut sendirian, maka dia tetap walaupun dia salatnya sendirian itu disunnahkan untuk membacanya dengan jahr. Ya, ini barangkali yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Yakni di waktu-waktu bacaan jahr ketika salat sendiri dia tidak menjaharkan. Ya, dia tidak menjaharkan. Padahal itu disyariatkan untuk dijaharkan baik bagi imam maupun orang yang salat sendiri. Pada salat subuh misalnya, ya, dia sholat sendiri. Apakah dia kesiangan atau bagaimana? Ya, maka dia membaca dengan jahr. Membaca dengan jahr. Adapun sholat Jumat, kalau tertinggal sholat Jumat, maka diqodoknya sholat zuhur. Ya, dia mengganti dengan sholat zuhur kalau tertinggal sholat Jumat. Ya, maka ini dibaca bacaan Al-Quran pada waktu-waktu tersebut, dia dua rakaat sholat maghrib dan sholat isya dibaca dengan jahr. Wa ammal ma'mumu fala yajharu bil ijma' wa yusannu al-jahru fi salati kusufi al-qamari wa la yajharu fi kusufi asy-syamsi. Ya, bagaimana dengan makmum? Ya, bacaan si makmum dalam salat-salat tersebut, ya, fala yajharu bil ijma'. Kata Imam An-Nawawi bahwasanya makmum dalam salat-salat tersebut itu tidak membaca dengan jahr. Ya, tidak membaca dengan jahr, dan ini ya ijma' para ulama. Ya, dan ini ijma' para ulama. Ya, bahkan ya telah ada larangan bagi makmum untuk membaca dengan jahr ketika si imamnya membaca dengan jahr. Ketika imamnya membaca dengan jahr. Ya, wallahu alam, dan ini pembahasannya insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda yang break. Baik, jazakallah khairan kepada Al-Ustadz Faryan yang sudah memberikan materinya di sesi pertama ini. Tiga pasal sudah kita bahas. Insyaallah sahabat Ismail Radio, kita akan melanjutkan kembali dan kita dengarkan beberapa jeda berikut ini. Dari Ma'had Tahfidz Al-Quran Darus Sunnah AM 774 kHz Ismail Radio, Happy Life with Al-Quran. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواظ الضخم المختال في مشيته، وهو الجموع المنوع، وقيل القصير البطين. Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang ahli surga? Mereka adalah setiap orang lemah yang direndahkan. Bila dia bersumpah kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Maukah kalian aku tunjukkan ahli neraka? Mereka adalah orang yang keras hati, sewenang-wenang, dan sombong. Muttafaqun alaih. Pelajaran-pelajaran hadis. 1. Islam melarang kita untuk bersikap sombong dan keras hati. 2. Tawadu dan rendah hati terhadap sesama kaum muslim adalah akhlak yang terpuji. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب. متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara orang yang bertengkar di depan pintunya. Mereka membuat kegaduhan. Salah seorang di antara mereka meminta untuk dikurangi hutangnya dan meminta belas kasihan. Sementara orang yang memiliki piutang berkata, demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka dan bersabda, "Siapakah orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan kebajikan?" Orang tersebut menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Sekarang dia boleh melakukan apa yang dia senangi. Muttafaqun alaih. Pelajaran-pelajaran hadis. 1. Perintah untuk berlaku baik terhadap orang yang mempunyai hutang. Bahkan sebaiknya membebaskan hutangnya. 2. Tidak baik bersumpah dalam rangka melakukan hal yang tidak baik. 3. Mendamaikan orang yang sedang bertikai adalah suatu kebaikan. Wa'an Ummi Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'ayth radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laysa al-kadhdhab alladhi yuslihu bayna an-nas fayanmi khayra aw yaqulu khayra. Muttafaq alaih. وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 3 تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. Dari Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abu Mu'ayth radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah pembohong orang yang mendamaikan orang yang bertikai. Dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata yang baik. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan. Ummu Kulthum berkata, aku tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan perkataan dusta kecuali dalam 3 hal. Dalam peperangan dan mendamaikan orang yang bertikai dan seorang laki-laki terhadap istrinya atau seorang wanita terhadap suaminya. Pelajaran hadis. Dusta adalah dosa. Dusta diperbolehkan dalam 3 hal yang disebutkan dalam hadis ini karena manfaatnya sangat besar. Bahkan dusta bisa menjadi wajib jika untuk menghindarkan seseorang dari kematian. AM 774 kHz Ismail Radio. Happy life with Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali di sesi kedua, masih kajian pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran atau Adab-Adab Penghafal Al-Quran. Dan untuk Anda para sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari kajian kita kali ini, Anda bisa hubungi di 021 8499 4343 atau di nomor handphone beserta SMS atau WhatsApp di 0852-62774-774. Dan kita masih di pembahasan tentang menjaharkan atau mensirkan bacaan Al-Quran di dalam sholat. Baik sahabat Ismail Radio, marilah kita melanjutkan kembali di sesi kedua ini. Kepada Ustadz, bisa kita lanjutkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau mengatakan, wa ammal ma'mumu fala yajharu bil ijma'. Adapun makmum, maka tidak menjaharkan bacaan sama sekali, dan ini telah terjadi ijma' dalam hal tersebut. Ya, apakah itu membaca Al-Fatihah atau bahkan surat yang lainnya? Maka makmum tidak menjaharkan bacaan. Ya, bahkan ya ada riwayat yang justru Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang makmum untuk menjaharkan bacaan dan mengalahkan bacaan imam, yang mengganggu bacaan imam, ya maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, ya, dan hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta'nya,